إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف وحفظه الله نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. فصل الصبر. الصبر هو حبس النفس عن المكاره. Kita akan bahas tentang fasal sabar. Dan kesabaran ini merupakan sebuah sifat yang Allah berikan kepada seluruh Nabi dan seluruh Rasul. Dan tidak diberikan sifat sabar ini kepada seorang hamba, kecuali hamba itu berarti adalah orang yang soleh, yang dipilih, bahkan termasuk yang dijadikan sebagai walinya. Dan sifat sabar ini sama seperti sifat-sifat yang baik lainnya, bukan merupakan sebuah sifat yang asli dalam diri manusia, kecuali setelah kita menerapinya. Di dalam diri seorang manusia itu ada basicnya sabar, basicnya syukur, basicnya menyesal, dan lain sebagainya. Dengan basic itu saja, tidaklah seorang manusia akan menjadi seorang yang penyabar. Tetapi dibutuhkan untuk menerapinya, bermujahadah, terus-menerus, kontinu, istiqomah, sampai kemudian jadilah dia seorang yang penyabar. Oleh karena itu, maka di sini dijelaskan tentang kesabaran, karena di situ diketahui bahwasanya kesabaran itu tidak mungkin akan diraih oleh seorang manusia kecuali setelah seorang manusia itu sendiri menerapi dirinya untuk menjadi orang sabar. Jadi kesabaran itu dijelaskan untuk diterapkan, bukan hanya untuk diketahui. Karena kesabaran itu antara satu orang dengan orang yang lainnya itu berbeda-beda. Yang pasti adalah yang paling banyak sabarnya, dialah yang paling baik. Apa sih kesabaran itu? Sifat sabar itu apa definisinya? Sini sebutkan katanya, as-sabru huwa habsun nafsi anil makarih. Menahan diri ketika tidak suka. Menahan diri ketika dia tidak suka. Nah, itu adalah sabar namanya. Jadi menahan diri pada saat dia tidak suka. Itu salah satu sisi daripada kesabaran. Sisi yang kedua, waghruha al-iltizami muqtada syar'i, dan memaksanya untuk supaya tunduk dengan apa yang dituntut oleh agama. Nah, itu sabar namanya. Dua sisi sekaligus. Yang pertama, menahan diri terhadap sesuatu yang dia tidak sukai. Yang kedua, memaksanya untuk menerima apa yang ditentukan oleh syar'i. Nah, itu sabar. Sabar untuk tidak marah. Sabar ketika diuji. Sabar untuk melaksanakan sebuah ketaatan. Nah, itu merupakan sebuah implementasi atau penerapan daripada definisi sabar yang disebutkan tadi. Itu sabar. Nah, jadi hendaknya kalau kita tahu dengan dua definisi ini, maka berusahalah untuk kita menerapi diri kita. Ketika kita tidak suka, tahan diri supaya tidak ditampakkan kalau kita tidak suka. Berarti itu sabar. Kemudian yang kedua, kita harus memaksanya untuk supaya menerapkan dengan apa yang diperintahkan dan dititahkan oleh Nabi kita Muhammad maupun Allah Ta'ala dalam syariat ini. Nah, itu berarti sabar. Nah, itu sabar. Makanya kan Ustaz selalu katakan, hidup di dunia ini kalau modalnya sabar, enak. Tapi kalau gak punya modal sabar, sulit. Dan untuk menjadi orang sabar itu membutuhkan kepada terapi. Apa terapinya nanti akan disebutkan. Makanya insya Allah, doakan Ustaz sekarang sedang menyusun sebuah kitab yang namanya Terapi Hati. Untuk apa? Untuk supaya kita paham bahwasanya hati ini harus diterapi. Hati-hati ini harusnya tempatnya selalu di depan mata. Untuk kita menerapinya. Begitu akan bergeser sedikit dari jalan yang lurus, harus kita selewengkan, kita benarkan supaya kembali lagi lurus. Begitu ada sebuah sifat iri yang akan mengotori hati kita, kita hilangkan, bersihkan, kita sikat. Nah, itu maksudnya. Menerapi itu seperti itu. Nah, oleh karena itu, kesabaran itu adalah membutuhkan kepada terapi. Jadi, lihat bagaimana para ulama dahulu, itu mereka diterapi oleh guru-gurunya untuk menjadi orang yang sabar. Seperti contoh, Sayyidina Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, gurunya Al-Habib Ali Habsi, Saibul Maulid. Ada salah satu habaib datang kepadanya untuk belajar. Maka, sebelum dia menerimanya, dia uji dulu kesabarannya. Karena kalau dia gak sabar, maka dia akan menerima, mendapatkan ilmu yang manfaat. Apa hubungannya? Hubungannya begini. Kalau kita itu belajar kepada guru, lalu timbul dalam hati kita su'dzon atau prasangka yang tidak baik terkait dengan guru itu, jangan harap kita akan mendapatkan ilmu yang manfaat darinya. Nah, oleh karena itu, sebelum dia itu berlanjut, sebelum dia itu belajar dan ternyata dia tidak mendapatkan manfaat, yang nanti kalau ilmunya tidak bermanfaat akan membahayakan dirinya dan membahayakan gurunya otomatis. Maka guru-guru terdahulu itu menguji murid-muridnya sebelum dia itu menerimanya sebagai murid. Coba lihat Abu Bakar nih, ada salah satu habib mau datang kepada dia. Maka apa yang terjadi? Diperintahkannya, pada salah itulah Habib Ahmad bin Hasan Attas yang sekarang yang apa kemudian menjadi seorang wali besar. Ketika mau belajar pada Abu Bakar bin Abdullah Attas, maka diperintahkannya anaknya Abu Bakar bin Abdullah Attas ini supaya menyiram di atas kepalanya itu dengan bekas cuciannya, cuci tangan. Jadi beliau itu datang kan, tujuannya mau belajar, berhenti, berdiri di depan pintu. Akhirnya Abu Bakar mengatakan, coba lihat, masih ada enggak dia? Ada. Ah ini, kobokan nih, siramkan di atas kepalanya. Ah, disiram di atas kepalanya. Begitu disiram di atas kepalanya, apa yang terjadi? Diambil, dia jilat, dia berusaha mengambil keberkahan daripada bekas cuci tangan gurunya itu. Apakah dengan begitu serta merta langsung dia diperintahkan untuk masuk dan belajar padanya? Tidak. Tunggu dulu. Dari pagi sampai sore baru diterima masuk. Beliau juga diuji sebelum dia belajar kepada gurunya Syekh Abdurrahman Bahdor. Syekh Abdurrahman Al-Ahdor ini. Di mana ketika dia itu datang untuk belajar, maka dikatakan, kalau aku tidak mau menerimamu kecuali setelah aku uji kamu. Kata muridnya, siap. Baik, ujian yang pertama kamu harus naik ke atas gunung. Yang disebutkan gunungnya itu. Nanti kalau sampai puncaknya, lemparkan diri kamu ke bawah. Nah itu, uji kesabaran. Tunduk gak kepada gurunya? Baik guru, berangkat ya. Coba kalau kita diperintahkan begitu. Kita mau tanya dulu kan, enggak salah guru. Nah, kan kita begitu. Kalau enggak salah, oh kalau gitu saya enggak mau mondok di sini aja. Mungkin gitu jawaban kita. Tapi lihat bagaimana ini. Berangkat ya. Naik sampai ke puncak gunung, dia lemparkan dirinya ke bawah. Dan subhanallah, dia tidak mendapatkan lecet sedikit pun, patah-patah enggak ada. Datang kepada gurunya. Guru, sudah aku lakukan. Sudah kau loncat dari puncak? Gak, iya. Ketika meloncat dalam keadaan terbuka, matanya apa tertutup? Tertutup. Berangkat lagi, biarkan mata kamu terbuka. Coba. Kalau seumpama kita tidak menerima murid kecuali naik ke atas loteng 4, keluar, loncat dari atas. Kira-kira gimana? Gak ada yang masuk di sini, keluar semua. Akhirnya berangkat lagi, naik ke atas. Sampai ke puncak, dia lemparkan dirinya ke bawah. Subhanallah, tidak mendapatkan sedikit pun lecet maupun luka di badannya. Maka kemudian, dia ngelapor lagi. Sudah? Nah, baik. Ujian kedua. Besok kan Jumat. Jumat kan? Besok. Nah, kebetulan nih. Kamu sholat di saf paling depan, belakangnya imam. Ketika imam sudah melaksanakan takbir atau ihram, menghadap kiblat, kamu menghadap ke timur, belakangnya kiblat. Ya coba, kira-kira gak digebukin orang itu. Nah, tapi karena gurunya yang memerintahkan, dia laksanakan. Tapi subhanallah, ketika aku takbiratul ihram, aku melihat Ka'bah di depanku langsung. Nah itu. Yang ketiga katanya kamu pergi ke Aden sana. Coba prosesnya lama semua itu. Dari tempat dia berada ke Aden, berapa sampai seribuan kilo gitu. Temui, ada di situ ada seorang wali namanya Abu Bakar al-Adani. Nah, kamu tunjuk dia dan kamu katakan sebuah ayat, innaka latakhridul ardh wa latablughul jibala tula. Nah, baik guru, berangkat ya. Dia enggak tahu siapa Abu Bakar. Begitu sampai di sana ternyata Abu Bakar sedang keluar dari rumahnya. Abu Bakar ini kalau keluar dari rumahnya dikawal oleh ribuan orang dan kudanya itu jalan di atas permadani dan dikawal dengan tabu-tabuhan seperti layaknya raja. Itu keadaan beliau. Sehingga dia pada waktu itu terlintas dan pikirannya, kalau aku katakan begini kepada dia, aku tunjuk dia, mungkin orang-orang bersamanya itu akan menganggap membunuhku itu merupakan sebuah ibadah. Fema. Lihat ribuan orang yang ada di sekitarnya. Dielulukan, dibesarkan, lalu kita akan mengatakan begitu di depannya. Akhirnya, tapi karena ini diperintahkan guru, dia mau dekat, enggak berani, akhirnya dari jauh dia tunjuk. Ya Abu Bakar adani, katanya. Innaka lan takhriqal arda, wa lan tablughal jibala tula. Kamu tidak akan bisa melubangi bumi ini, enggak bisa. Dan kamu tidak bisa setinggi seperti pegunungan yang tinggi itu. Ketika dia ngomong gitu, padahal pelan dari jauh, tiba-tiba Abu Bakar adani menoleh kepada dia. Jadi mengatakan, ya Umar, maksudnya disebutkan, ya Umar, padahal dia enggak tahu sebelumnya itu. Inni qad kharaqtu al-ardha wa qad baratul jibala tula. Walakal kharqa. Nah, siapa bilang aku tidak bisa seperti itu? Aku sudah lubangi bumi ini dan aku sudah sampai setinggi gunung itu. Walakal kharqa, ditunjuk dia. Itu dikatakan begitu, keluar dari telunjuknya itu api. Yang menuju kepadanya. Nah, ketika menuju kepadanya api itu hanya ada sebuah tangan yang menangkis tangannya gurunya dari sana, sehingga tangannya jadi cacat karenanya. Dan dikatakan oleh gurunya kepada Abu Bakar, kepada Syekh Umar, katakan kepada dia, fid dunya la fil akhirah, kan didoakan oleh Abu Bakar tadi, walakal kharqa, dan bagimu kharqa. Kharqa itu jadi api gitu, kebakaran. Hanya katanya Syekh Umar, fid dunya la fil akhirah. Tapi kalau semua dikatakan tidak dikatakan begitu, berarti dia termasuk ahli neraka. Ya, fitunya la fil akhirah. Nah, sehingga apa? Dari keturunannya dia dan dia itu menjadi peser kencing karenanya. Fahim, itu lihat tasarruf bainal awliya. Nah, tapi lihat karena perintah guru maka dia melaksanakan. Nah, itu guru. Nah, begitu pula kita lihat yang namanya Syekh Ali Baros dengan gurunya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, sampai-sampai dia itu mengatakan, siapa yang baca Fatihah kepadaku dan tidak baca Fatihah kepada muridku, padahal dia masyayikh, Syekh Ali Baros, bukan Sayyid, maka aku tidak anggap sah fatihahnya itu. Tuh. Dari segi cintanya, dari segi tingginya. Kenapa dia melakukan itu? Karena dia itu sabar berkhidmah kepada gurunya selama 40 tahun namanya. Nah, kamu di sini 7 tahun sudah kayak burung dalam sangkar. Nah, jadi sabar itu adalah sifat utama untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, itu loh maksudnya. Kenapa sabar itu dikaitkan dengan seorang thalibul ilm yang ingin mendapatkan ilmu yang manfaat? Karena kalau dia tidak sabar, ditakutkan ketika gurunya melakukan sesuatu, tindakan atau perintah, akhirnya timbul salah faham atau ingkar atau su'don di dalam hatinya kepada guru itu, sehingga tidak, jangan diharap kalau sudah seperti itu dia akan mendapatkan manfaat. Nah, itu. Jadi ingat, sabar itu adalah menahan diri ketika menghadapi situasi yang tidak disukai dan memaksanya untuk menjalani apa yang diperintahkan oleh agama. Ketika kita bertemu dengan orang, kita lagi jalan nih, buru-buru, sengkat kaki kita sehingga tersungkur kepala kita. Men, akhirnya lecet sini. Yang diperintahkan agama apa? Sabar. Nah, situasi enak gak ini? Kayak makan nasi goreng gak? Enggak dong kita. Kalau bilang, wah enak, kayak makan nasi goreng. Itu hebat orang wali itu namanya. Yang tersungkur, berdarah-darah, situasi yang gak enak, yang harusnya dia marah, dan berhak dia marah, karena memang dia dirugikan dari segi materi maupun dari segi fisiknya. Di saat itulah dia ingat, agama mengatakan sabar. Karena dia itu cuma boneka. Allah yang menggerakkan, dan pasti di balik itu ada hikmahnya. Maka, dia ngelihat orang itu, dia senyum, dia pergi. Ah, itu berarti sabar. Sabar itu seperti itu. Beda kalau satu orang dilihat. Ngapain lihat? Nah, itu. Dilihat doang sudah seperti itu, apalagi disengkat. Nah, itu berarti orang enggak sabar. Sabar. Sabar. Karena apa? Tujuan hidup kita itu untuk diuji. Tujuan hidup kita itu untuk dicoba. Dengan apa? Dengan ketentuan Allah. Ketentuan yang mana? Ketentuan yang dikehendakinya, bukan dikehendaki kita. Ketentuan yang dikehendaki Allah, bukan dikehendaki kita. Jadi jangan harap, ya Allah aku mau diuji, karena aku tahu ya Allah, ujian itu adalah untuk menaikkan kelas kami. Untuk menaikkan derajat kami. Tapi maunya ujianku itu seperti ini ya Allah ya. Gitu. Enggak bisa dong. Karena kita itu seorang hamba menjalaninya. Tapi yang pasti, ingat satu hal. Allah SWT tidak mungkin memberikan ujian kepada seorang hamba yang sebenarnya dia tidak mampu. Mampu. Kalau dia katakan, aku tidak mampu. Aku tidak tahan. Nah, berarti itu dia yang memutuskan. Karena dia itu tidak merapi dirinya. Ya, kalau dia terapi dirinya, pasti dia mampu. Karena tidak mungkin Allah Ta'ala membebani seorang hamba dengan beban yang tidak mampu dia menanggulanginya. Tidak mungkin. Allah lebih tahu dengan kita. Apalagi perempuan. Nah, perempuan itu lebih sabar daripada laki-laki. Tapi kebanyakan yang terjadi sekarang ini kan tidak. Laki-laki yang lebih sabar dari perempuan. Harusnya perempuan lebih sabar daripada laki-laki. Kenapa? Karena kan mau jadi orang sabar itu caranya jangan terlalu fokus. Mau jadi orang sabar itu jangan terlalu fokus. Gimana caranya? Cerai-beraikan pikiran kita. Supaya tidak fokus. Kamu menahan sakit. Karena kamu harus cabut sebuah duri misalnya. Caranya gimana supaya enggak terlalu sakit dirasa? Caranya adalah cerai-beraikan pikiran kamu. Mikir, sekarang lagi makan McD, makan KFC, makan apa gitu. Nikmat kan? Ah, nikmat bercampur dengan sakit. Jadi sakitnya kurang. Walaupun cuma berkhayal. Nah, kalian bisa. Perempuan lebih bisa daripada laki-laki. Laki-laki kalau ada masalah, dia gak bisa tidur. Laki-laki ada masalah, dia gak bisa makan, gak nafsu makan. Tapi perempuan ada masalah, masih bisa ngulek. Masih bisa masak. Besok yang mau dimasak apa, ngasih garamnya berapa, itu gak salah. Tapi kalau laki-laki, ada masalah, ngasih garamnya seharusnya setengah sendok dikasih satu bakul. Jadi itu loh makanan garam namanya itu. Nah, kenapa itu perempuan? Jadi perempuan itu bisa menyelewengkan. Makanya suka nyeleweng dari kebenaran dan jalan yang lurus, bukan nyeleweng apa gitu. Itu perempuan. Pemikirannya itu bukan satu fokus tapi 9 fokus. Tapi kalau laki-laki satu fokus, perempuan 9 fokus. Oleh karena itulah makanya perempuan itu lebih sabar harusnya. Tapi kalau nggak diterapi ya sama saja. Nah, jadi kita harus menerapi dari semenjak sekarang supaya kita menjadi orang sabar. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, innama yuwaffasabiruna ajrohum. Sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan balasan bagi orang yang sabar dengan tanpa batasan. Allah akan memberikan dengan sebaik-baiknya. Dan cukup merupakan sebuah kemuliaan dan keutamaan. Siapa di antara kita yang sabar berarti kita telah meniru para nabi dan para rasul. Coba lihat bagaimana para nabi. Nabi Adam diuji dengan anak-anaknya. Nabi Ibrahim diuji oleh Raja Namrud dan kaumnya. Nabi Ibrahim diolok-olok, dikatakan orang gila. Nabi Ibrahim dikatakan orang sinting. Nabi Ibrahim dikatakan orang gak waras, pemuda yang tidak waras. Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam bara api oleh Namrud. Diperintahkan untuk supaya dimasukkan dalam bara api. Perintahkan untuk membakar api yang sangat besar. Begitu sangat besar, api itu terbakar. Malah bingung mereka bagaimana akan masukkan Ibrahim ke dalam sana. Apinya itu dari segala penjuru kota itu kelihatan apinya di atas. Dari saking besarnya api itu. Tapi justru mereka bingung mau masukkan Ibrahim gimana caranya. Akhirnya dikasih tahu sama Iblis. Ini loh caranya. Nah, makanya kan Iblis itu bukan tidak berkarya. Karyanya banyak. Handphone karyanya Iblis. Komputer karyanya Iblis. Itu kan Iblis yang masuk itu ngasih tahu. Untuk apa? Ngerusak. Nah, gitu. Nah, tapi kita sebagai seorang mukmin kita pakai karyanya Iblis untuk yang baik. Apa itu? Menyerang Iblis juga. Nah, gitu. Harusnya seperti itu. Tapi yang tidak baik kita jangan ikuti. Akhirnya apa? Dibuatlah ketepel dengan perintahnya Iblis ini. Ketepel besar, manjanik namanya. Sehingga ditarik, dilemparkan. Maksudnya begitu. Tapi begitu dia ditarik, pegang oleh Jibril. Ditarik sekuat-kuat berapa orang, berapa puluh, gak bisa. Datang lagi Iblis. Gimana mau bisa orang Jibril pegang. Malaikat pegang. Terus gimana caranya? Oh gampang. Ambil perempuan gak pakai jilbab, suruh di sebelahnya manjanik. Sebelahnya apa? Ketepel itu. Dibawalah perempuan gak pakai jilbab. Nah, begitu ada perempuan gak pakai jilbab di depannya ketepel itu, langsung malaikatnya berlarian. Karena apa? Takut kepada perempuan yang gak pakai jilbab. Jadi malaikat itu takut kepada perempuan yang gak pakai jilbab. Di situ ada laki-laki yang ajnabi. Kenapa? Mukanya serem kayak malampir. Jadi kalau kalian mau mukanya serem kayak malampir, jangan pakai jilbab. Ada yang mau? Nah, harus biarkan kamu manis, cantik, fem, dengan cara bagaimana? Pakai jilbab. Nah, karena pakaian jilbab itu bikin orang cantik. Nah, dan menutupi menutupi aib. Rambutnya kutuan gak kelihatan. Yang banyak telur kutunya gak kelihatan. Rambutnya yang botak gak kelihatan. Apalagi pakai cadar. Yang jerawatan pun juga gak kelihatan. Itu diantara faedahnya pakaian Islam. Jadi kelihatan cantik. Jadi kelihatan itu kan rambut itu kan hitam warnanya. Kalau kamu pakai jilbab warnanya hitam kan seakan-akan wah itu cakep banget. Ya kan? Atau warnanya bukan hitam tapi kelihatan wah kayaknya tebal banget tuh rambutnya walaupun ternyata botak. Nah, itu maksudnya semua yang diajarkan Allah Ta'ala itu pasti menuai dan mengandung hikmah. Di antara hikmahnya seperti itu barulah bisa dilepas. Tapi itu dilepas Allah Ta'ala sudah berjanji, kataballahu ala nafsihi lanansurunna apa? Lanansurunna rusuli wa manittaba'ani. Jadi pasti aku akan bantu mereka-mereka yang aku utus dan mereka yang berjalan dalam kebenaran. Nah, jangan khawatir, kalau kita dalam keadaan benar pasti kita akan dibantu oleh Allah SWT. Itu pasti suatu ketetapan yang tidak mungkin meleset, tidak mungkin salah, tidak mungkin luput, pasti benar. Jadi kalau kita mau selamat, maka beradalah kita di dalam jalur yang benar itu. Nah, itu sabar. Jadi harus terapi. Lihat bagaimana ceritanya Ismail diuji dengan apa? Dengan akan disembelih. Tapi kan itu perintah Allah, sabar dia menjalankannya. Bahkan ketika dimintai pendapatnya, maka ceritanya Ismail dengan lantang dia mengatakan kepada ayahnya, "Wahai ayahku, lakukan. Karena itu adalah perintah daripada Tuhan. Dan insya Allah engkau akan dapatkan kami termasuk orang-orang yang sabar." Begitu pula saya Ishak, begitu pula saya Yakub, saya Yusuf. Diuji kesabarannya dengan apa? Dipisahkan dari kedua orang tuanya. Kemudian dilempar ke sumur. Emang enak dilempar sumur? Hah? Pernah ngerasain gak? Nah, semoga gak ngerasain ya. Nah, dilempar ke sumur, harus sabar. Udah itu, dia sabar berpisah dari orang tuanya puluhan tahun lamanya. Setiap anak pasti rindu kepada kedua orang tua. Jadi Yakub juga diuji kesabarannya berpisah dengan anak kesayangannya. Kemudian saya Yusuf diuji juga dengan kesabarannya ketika dia digoda oleh seorang wanita. Nah, kemudian sampai kemudian berakibat dia dipenjara sekian lama, sabar. Semua diuji sabarnya. Saya Zakaria, ayahnya Sayyidina Yahya. Nah, ketika dia itu dikejar-kejar mau dibunuh sama umatnya, masuk ke dalam suatu pohon. Akhirnya dikasih tahu sama iblis itu loh. Ya, Zakaria itu di dalam pohon itu. Kok bingung-bingung kamu mencarinya? Aku tahu kok. Ah, masa iya sih? Masa ada manusia masuk bisa masuk ke pohon? Oh iya bisa. Nggak percaya, ambil aja gergaji. Gergaji aja. Hanya di gergaji. Begitu gergaji itu mengenai tubuhnya, dia menjerit karena kesakitan. Ya maklum, manusia biasa kan? Tapi datang Jibril dan mengatakan, "Jangan kau menjerit. Kalau engkau menjerit, engkau akan dihapuskan daripada dewan para nabi dan rasul." Suruh sabar enggak menjerit, suruh sabar dia menahan. Nah, itu loh para nabi dan para rasul. Lihat bagaimana nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah Nabi Muhammad diludahi dari dekat? Pernah, bukan cuma sekali, dua kali, tapi berkali-kali. Pernah Nabi Muhammad kaki kepalanya diinjak? Pernah. Pernah Nabi Muhammad kepalanya itu disiram dengan kotoran yang sudah berada di tempat sampah? Pernah. Pernah Nabi Muhammad dicekik dengan sebuah ridak yang sangat kasar sehingga mata Nabi kayak mau melotot itu. Dari saking sakitnya. Berapa hari itu membekas. Nah, pernah? Pernah. Nabi Muhammad sama keluarganya diblokade daripada makan dan minuman selama 3 tahun lamanya di suatu lembah. Pernah? Pernah itu. Tambah tinggi derajatnya Nabi, maka tambah besar pula ujian dan cobaannya. Nah, jadi kita harus siap. Ke depan, kalau kita mau disayang Allah Ta'ala harus diuji. Bahkan tanda sayangnya Allah Ta'ala kepada kita itu adalah uji. Bahkan pernah ada seorang yang mukasyif, seorang wali min awliya'illah, dia berkata seperti yang disebutkan dalam kitab Al-Hikam, "Aku melihat segala macam jalan kebaikan, ternyata tidak ada yang lebih dekat kepada Allah melebihi daripada bersabar dari ujiannya." Jadi kalau mau kita dekat kepada Allah Ta'ala, ya harus melalui ujian. Karena ujian itu adalah jalan menuju kepada Allah yang paling dekat kepada Allah. Jalan-jalan yang lainnya itu jauh, tapi jalan yang paling dekat itu ujian. Jadi kalau kita mau mendekat kepada Allah Ta'ala, siap-siaplah dengan ujian tersebut. Semoga kita termasuk yang melalui ujian-ujian, tapi ujian itu terasa ringan kepada kita, dan Allah berikan keringanan dalam ujian kita, sehingga kita semua termasuk yang sukses melewatinya, dan kita sukses meraih cintanya dan ridhonya, serta kita termasuk dicintai oleh Nabi dan Rasulnya. Alhamdulillah, wa kunyatin salihah, wa alamana salih al-Fatihah.